pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini Jumat 20 Januari 2017 kembali disampaikan oleh saya Ahyar dan Veya Artega. Mantan bos tersangka kasus suap, saham Garuda anjlok 2,26%. Kerungkiran meluap, 8 kampung tergenang di Pidijaya. Warga Sawang temukan mortir saat menyapu rumah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lux Mawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralon, harga saham PT Garuda Indonesia TBK anjlok 2,26% di level Rp346 per saham pada penutupan perdagangan kemarin setelah bergerak dalam rentang harga Rp346 hingga Rp362 per saham. CNN Indonesia melansir. Merosotnya harga saham Garuda terjadi di tengah maraknya pemberitaan penetapan tersangka terhadap mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap pengadaan mesin pesawat Rolls-Royce. Analis Mirai Asset Sekuritas Indonesia, Heldi Arifin, menyebutkan kejadian yang menimpa Emir Syah Sattar kemarin menjadi sentimen negatif tambahan bagi laju saham Garuda Indonesia yang memang bergerak datar. Tekanan harga saham Garuda Indonesia sebenarnya juga imbas dari kondisi pasar modal secara keseluruhan yang memang masih bergerak datar. Pelaku pasar tengah menunggu terhadap pidato Donald Trump dalam inaugurasinya malam ini, sehingga tidak banyak transaksi yang dilakukan di pasar modal. Sidaralon, akibat intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya sungai Krungkiran Ulegle, Pidijaya menyebabkan 9 kampung menjadi tergenang serta 100 meter ruas jalan terputus. Namun hingga kini banjir tersebut telah surut. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Sekretaris Camat Bandar 2 Munir Muhammad mengatakan akibat luapan dan gerusan banjir sungai Krungkiran itu telah menyebabkan 8 kampung di sepanjang sungai menjadi tergenang sejak Kamis malam. Kesembilan kampung yang tergenang itu adalah Asan Kumbang, Krungkiran, Drin Bungong, Berandih Alu, Megit Sago, Megit Kaya Jato, Adan, Muko Dayah, dan Muko Gutang. Selain mengenangi 8 kampung, banjir juga turut menggerus ruas badan jalan sepanjang 100 meter di kampung Asan Kumbang. Sidaralun, seorang ibu di Desa Sawang, Aceh Utara pada Kamis kemarin menemukan sebuah benda mirip mortir di belakang rumahnya. Lalu tetangganya Faisal langsung menghubungi dan memberitahukan terkait kejadian mortir tersebut. Dari Lok Semawe, Zafarudin melaporkan. Kapolsek Sawang, Ibtu Muhammad Ridwan mengatakan saat mendapat informasi ada temuan mortir di belakang rumah warga, pihaknya langsung menghubungi tim penjinak bom di Cilikat untuk mengamankan bom tersebut. Disebutkan mortir tersebut pada sore itu juga langsung diamankan tim Jibom Detasmen B Satbrimobda Aceh Cilikat Lok Semawe. Saat ini di lokasi, pihak kepolisian telah memasang police line. Sidaralun, Desa Ruyung dan Paya Kameng, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar, direndam banjir luapan sebagai dampak hujan deras dan meluapnya aliran sungai sejak Kamis hingga Jumat pagi. Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh melaporkan hujan dengan intensitas sedang tinggi terjadi sejak pukul 19.30 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian Barat kemarin. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Hal itu menyebabkan sungai Pintu Gerbang di Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar meluap akibat tidak mampu menampung debit air dari gunung. Dampaknya Desa Ruyung dan Paya Kameng terendam. Pada pukul 23.00 WIB, genangan di permukiman mulai surut, namun menjelang tengah malam, hujan kembali mengguyur hingga terjadi banjir susulan di kedua desa tersebut. Meski tidak ada korban jiwa, namun banjir di Kecamatan Masjid Raya menyebabkan satu dayah Darul Abral terendam banjir setinggi lebih kurang 30 cm dan pagar pembatas pondok pesantren tersebut roboh sepanjang lebih kurang 8 meter. Sebanyak 180 rumah dilaporkan terendam dengan ketinggian air bervariasi antara 50 hingga 1 meter. Banjir juga menjebol tambak ikan warga sehingga berdampak lepasnya ikan bandeng dari areal tambak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Silviana Murni tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial bagi Kuarda Pramuka DKI Jakarta. Pemeriksaan terhadap Silviana pun disebut hanya berkisar pada klarifikasi saja. CNN Indonesia melansir. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Komisaris Besar Erwanto Kurniadi mengatakan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, maka kesaksian Silviana hanya klarifikasi. Sementara itu, Erwanto menjelaskan bahwa sudah ada beberapa saksi lain yang sudah diperiksa sebelum Silviana. Setidaknya, kata dia, ada 10 saksi yang sudah menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Bareskrim Polri kembali membidik Silviana Murni dalam kasus dugaan korupsi. Kali ini, polisi menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kuartir Daerah Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015. Silviana terseret dalam kasus itu karena ia menjabat sebagai Ketua Kuarda Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018. Sidaron, di hari terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menumpahkan kekesalannya karena Kongres menghalangi langkahnya untuk menutup penjara di Guantanamo. CNN Indonesia melansir. Hingga kini masih ada 41 tahanan di dalam penjara tersebut sehingga pemerintah tidak dapat menutupnya di masa pemerintahan Obama yang akan berakhir pada hari ini. Penutupan penjaga Guantanamo merupakan salah satu agenda pertama yang dicanangkan Obama setelah dilantik pada 2009. Menurut Obama, penjara yang menampung teroris kelas kakap itu menelan banyak biaya. Saat itu, rencananya untuk menutup penjara Guantanamo dalam jangka waktu 1 tahun pun didukung oleh 2 kubu di parlemen. Namun tak lama setelah itu, Partai Republik berubah haluan dan selalu mencegah langkah Obama menutup penjara itu. Dalam surat tersebut, Obama kembali menekankan besarnya biaya untuk mengoperasikan penjara tersebut. Sidaralun, kontrak baru yang ditawarkan Barcelona pada Lionel Messi akan menjadikan pemain tim nasional Argentina itu pemain dengan gaji termahal di Eropa. Menurut Sport, penawaran perpanjangan kontrak itu akan diajukan Barcelona pada akhir Januari ini. CNN Indonesia melansir. Jika kedua pihak menyepakati kontrak jangka panjang tersebut, maka Messi akan berada di Barcelona hingga akhir karir profesionalnya. Berdasarkan kalkulasi Forbes pada Mei 2016, status pemain dengan gaji tertinggi di Eropa sendiri dipegang oleh Cristiano Ronaldo dari Real Madrid yang menerima bayaran $53 juta setiap tahun, sementara Messi $51 juta. Semula gaji Messi dan Ronaldo adalah yang tertinggi di dunia, tapi kemudian dilampaui bayaran yang diterima Carlos Tevez dari klub Liga Super Cina Shanghai SIPG. Sport memberitakan bukan hanya tawaran gaji pantas yang membuat Messi puas, tapi juga soal proyeksi Barcelona di masa depan. Messi diklaim lebih memprioritaskan soal menangkan berbagai gelar ketimbang tawaran gaji tertinggi di dunia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Jumat 20 Januari 2017. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalam.